بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Kitab Sahih Al-Bukhari yang aslinya berjudul apa? Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamih. Ya. Itu yang tersebut nama kitab Al-Bukhari rahimahullah. Namun dikenal dengan apa? Sahih Al-Bukhari. Kita telah sampai di bab-bab terakhir dari Kitabul Ilm, yaitu kitab atau bab man istahya fa amara ghairahu bis sual. Ya, sampai sini ya. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah: Babu man istahya fa amara ghairahu bis sual. Bab man istahya, tentang orang yang bertanya, orang yang malu. Istahya, malu. Fa amara ghairahu, lalu memerintahkan yang lainnya. Bis sual, untuk bertanya. Ya. Ini salah satu bab dari bab-bab Kitabul Ilm dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan bab ini. Man istahya fa amara ghairahu bis sual. Tentang orang yang malu lalu memerintahkan yang lainnya untuk bertanya. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah: حدثنا مسدد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري. Yeah. Semoga antum masih ingat Musaddad ibn Musarbal ibn Musarhat ibn Musarbal ibn Mustawrat Al-Asadi Al-Basri Thiqatun Hafidhun Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i atau ashabul kutub as-sittah illa Muslim wa Ibn Majah. Ya. Meriwayatkan hadis beliau Al-Bukhari, kemudian siapa? Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Muslim tidak meriwayatkan melalui Musaddad ibn Musarhad. Qala haddatsana Abdullah ibn Dawud. Abdullah ibn Dawud huwa Al-Hamdani. Abdullah ibn Dawud Al-Hamdani. Al-Hamdani thiqatun 'abid. Thiqatun 'abidun, terpercaya dan ahli ibadah. Abdullah bin Dawud. Akhrajalahu Al-Bukhari wa ashabus sunan al-arba'ah. Al-Bukhari dan ashabus sunan al-arba'ah, yaitu siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Muslim juga tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Dawud. Anil A'mash. Anil A'mash. Siapa Al-A'mash? Ya, sering kita lewati. Nah, antum tahu? Siapa yang tahu? Mu'ad, tahu Mu'ad Al-A'mash? Ya. Mungkin ada yang tahu dari At-Tulab Al-Qudama. Mana semuanya kelihatannya baru semua ini. Abdullah. Siapa? Al-A'mash. Rahman. Ya, lupa ya. Ubaidullah. Sulaiman ibn Mihran Al-Kahili. Naam. Sulaiman ibn Mihran Al-Kahili Al-A'mash. Ini laqab ya. Al-A'mash ini laqab. Namanya, nama beliau adalah Sulaiman bin Mihran Al-Kahili. Thiqatun hafidun. Thiqatun hafid, terpercaya dan hafid. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ya, ashabul kutub as-sittah yani siapa? Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibn Majah. An Munzir ats-Tsauri. An Munzir ats-Tsauri. Man huwa? Huwa Munzir bin Ya'la. Munzir ibn Ya'la ats-Tsauri. Munzir ibn Ya'la ats-Tsauri. Thiqatun. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. An Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Ya, Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Siapa Muhammad ibn al-Hanafiyyah? Beliau adalah Muhammad ibn Ali bin Abi Talib. Ya, cuma lebih dikenal dengan sebutan ini, Muhammad ibn al-Hanafiyyah, begitu. Namun beliau sungguhnya adalah Muhammad ibn Ali bin Abi Talib, putra sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Muhammad ibn Ali bin Abi Talib al-Hashimi. Thiqatun alimun. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ya. Ya, mungkin bagi yang baru, maksudnya akhrajalahu ashabul kutub as-sittah apa? Yani pertama ashabul kutub as-sittah tadi kita sebutkan siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6. Ini apa? Kitab-kitab induk. Kitab hadis induk bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, masyhur dengan istilah Kutubus Sittah. Ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Apakah ini saja? Ya tentu yang lain juga masih banyak ya. Musnad Ahmad besar, kitab yang besar. Ada Musnad Abi Ya'la, ada Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabarani, dan masih banyak yang lain. Cuma di sini Kutubus Sittah ini menjadi induk karena mayoritas hadis-hadis ahkam ada di situ. Mayoritas hadis-hadis ahkam ya ada di kitab-kitab tersebut. Sehingga kalau kita menguasai Al-Kutubus Sittah, insyaallah kita menguasai mayoritas hadis-hadis tentang ahkam. Di situ juga ada akidah juga, adab juga ada. Nah, akhrajalahu ashabul kutub as-sittah, maksudnya apa? Kalau kita sebut rawi tadi misalnya Muhammad ibn al-Hanafiyah, akhrajalahu al-Bukhari, artinya al-Bukhari meriwayatkan juga hadis-hadis melalui rawi ini. Contohnya hadis ini ada dalam kitab Sahih al-Bukhari dan ada rawi bernama Muhammad ibn al-Hanafiyah. Kalau kita katakan akhrajalahu Muslim, berarti ada di kitab Muslim rawi ini. Ya. Kita katakan akhrajalahu Abu Dawud, berarti Abu Dawud meriwayatkan juga melalui jalan rawi tersebut. Kalau tidak, seperti tadi misalnya Mustaddad ibn al-Musarrad, ya, akhrajalahu al-Bukhari. Muslim lam yukharrij lahu. Muslim tidak mengeluarkan hadisnya. Berarti kalau antum cari rawi bernama Mustaddad ibn Musarrad di kitab Sahih Muslim, enggak bakal ketemu. Karena Muslim tidak pernah meriwayatkan dari rawi yang bernama Mustaddad ibn Musarrad. Ya. Tadi juga disebutkan Ibnu Majah tidak mengeluarkan hadis melalui jalan Musaddad. Sehingga kalau antum cari di kitab Sunan Ibnu Majah rawi yang bernama Musaddad, enggak bakal ketemu. Ya, begitu ya. Jadi dipahami maksud dari kata-kata ini akhrajalahu Muslim, akhrajalahu Ibnu Majah dan seterusnya. Kalau akhrajalahu ashabul kutub sittah, berarti semua kutub sittah meriwayatkan dari rawi tersebut. Di mana antum mencari rawi itu? Di salah satu al-kutub as-sittah akan ketemu. Insyaallah kalau antum rajin mencari ya. Baik. Ya, itu maksud dari kata-kata itu ya. Semoga dipahami. Kembali kepada hadis kita, An Muhammad ibn al-Hanafiyah an Aliin. Ali yakni ibn Abi Talib al-Hashimi. Ali ibn Abi Talib al-Hashimi, ya, salah satu dari al-khulafa al-arba'ah, ahadu al-khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, dan beliau sangat dikenal ya karena salah satu khulafa, khalifah yang empat, punya keutamaan yang sangat banyak dan sangat besar. Ya, di antaranya Rasulullah SAW mengatakan tentang Ali radhiyallahu anhu, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annaka lasta binabi. Ya, anta minni bimanzilati Haruna min Musa, engkau terhadapku seperti kedudukan Harun terhadap Musa, hanya saja engkau bukan nabi. Nah, ini salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Qala kuntu rajulan wadza'a. Nah, yang tadi disebut sanad hadis ya, yang tadi disebut sanad hadis, haddatsana Musaddad sampai kepada An Ali disebut apa? Sanadul hadis. Sanad hadis. Berikutnya adalah matan hadis. Matan yakni redaksi dari hadis itu. Ya. Sanad silsilatul rijal al-musilah ila al-matan. rantai para rawi yang menyampaikan kepada matan. Mana matannya ini? Qala Aliyun, kuntu rajulan madza'a. Saya adalah seseorang yang madza. Madza itu kathirul madhi. Di ma'ani disebutkan di situ kathirul madhi, yang banyak keluar madhi. Ya, madhi paham insyaallah ya. Cairan yang licin, bening. Biasanya ketika seorang kecapean atau timbul syahwat terkadang keluar. Ini bukan mani tapi madhi, ya. Tiba-tiba keluar begitu. Nah, itu madhi. Fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fa'amartu al-Miqdad, maka saya perintahkan Miqdad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau menjawab, fihi al-wudhu, pada madhi itu ada wudhu. Ya. Nah, di sini makna hadis bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau sebagai seorang yang sering keluar madhi, beliau ingin bertanya tentang hukumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum madhi? Suci atau tidak suci? Apakah wajib berwudu atau tidak? Wajib mandi atau tidak, dan seputar itu. Bagaimana hukum terkait dengan madhi? Namun beliau malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Sehingga beliau meminta tolong kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ya. Beliau meminta tolong kepada Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ali radhiyallahu anhu malu karena beliau menantu Rasulullah, ya kan? Beliau malu bertanya. Maka beliau memerintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ketika Al-Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban Rasulullah sallam, fihi al-wudu, padanya ada wudu. Yakni seorang yang keluar madhi berarti batal wudunya. Namun cukup dengan wudu tanpa harus mandi. Berarti hukumnya beda dengan apa? Mani. Kalau mani wajib mandi. Tapi kalau madhi tidak wajib mandi. Bahkan cukup dengan wudu. Ya. Namun madhi seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi katakan ighsil dzakaraka wa tawaddha. Basuhlah kemaluanmu dan berwudulah. Perintah untuk membasuh berarti apa? Najis. Kalau begitu madhi adalah najis, dan seorang yang keluar madhi berarti batal wudunya. Dia harus berwudu. Ya. Baik. Namun pembahasan kita terkait dengan hadis ini intinya pada bab yang lain, yaitu apa? Seorang bertanya lalu malu, atau malu ingin bertanya, begitu lebih tepat, sehingga dia memerintahkan yang lain. Ini boleh, ya, ini boleh. Tidak harus kita langsung yang bertanya. Boleh kita menyuruh orang lain untuk menanyakan ketika kita malu. Dalilnya adalah hadis ini, ya. Dalilnya adalah hadis ini. Baik. Berikutnya kita berpindah kepada hadis yang lain atau bab berikutnya. Bab dzikrul ilm wal futya في المسجد. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. Tentang bab tentang zikru al-ilm, menyebutkan ilmu, wal-futya, dan menyebutkan fatwa, fil masjidi, di masjid. Ya, menyebutkan ilmu dan fatwa di masjid. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Ya, al-imam al-Bukhari rahimahullah, ini juga seperti itu dikenal, Imam Al-Bukhari. Kalau namanya siapa? Nama beliau kita harus tahu, jangan kenalnya Al-Bukhari, Al-Bukhari. Baik, namanya siapa? Ini kan nasab, apa nisbah, ya. Al-Bukhari itu kan nisbah, ya. Dia orang Bukhara. Namanya siapa? Ya, harus kita kenal. Baik. Ya, Yasin. Man huwa Al-Bukhari? Ya, Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Barbizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari. Baik. Gampang insyaallah ya menghafalnya Muhammad. Ya, jelas nabi kita Muhammad, gampang kita menghafal. Ibn siapa? Bin Ismail ibn Ibrahim. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ya kan? Gampang hafal ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nasabnya seperti nabi kita. Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim. Sampai di situ. Tambah ibn al-Mughirah ibn Barbizbah al-Ju'fi al-Bukhari maulahum. Baik. Ya, tafadhal. Ya, al-muadzin yu'adzin. Kalau sudah masuk, memang fal yu'adzin. Siapa muadzin? رحمه الله. حدثني قتيبة ابن سعيد. من هو قتيبة ابن سعيد؟ هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء ابن جميل ابن طريف البغلاني. Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani Abu Raja thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. قال حدثنا الليث ابن سعد الليث ابن سعد الليث ابن سعد الفهمي المصري الليث ابن سعد الفهمي المصري قتيبة الليث ابن سعد الفهمي المصري ثقة ثبت فقيه imamun masyhur. Ya, thiqatun thabtun faqihun imamun masyhur. Nah, Sikoh terpercaya sabtun kokoh ya. Dalam hafalan faqih, ahli fikih, imam, seorang panutan umat, masyhur, terkenal. Ya. Beliau ini termasuk ulama yang masyhur memang, ya. Beliau hidup di masa Imam Malik rahimahullah. Imam Malik masyhur di Madinah sebagai imam ulama di Madinah. Al-Lais orang Mesir, beliau masyhur di sana. Dan faqih, ya, faqih seorang ahli fikih. Hanya saja di kemudian hari, ya, yang lebih terkenal justru Imam Malik rahimahullah. Yani karena seperti Imam Malik rahimahullah, beliau mempunyai kitab yang kemudian dipelajari muridnya dari murid ke murid, sehingga masyhur dengan mazhab Maliki, ya kan? Adapun seperti Lais, mungkin dari murid-muridnya kurang menulis pendapat-pendapat fikihnya dalam kitab-kitab, sehingga hanya ada nukilan-nukilan dalam kitab-kitab ulama yang lain. Ya. Padahal beliau seorang ulama juga yang masyhur. Qala haddatsana Nafi' مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب هو أبو عبد الله المدني نافع ini kunyahnya Abu Abdullah Al-Madani di Madinah. Thiqatun sabtun faqihun masyhur. Thiqatun sabtun faqihun masyhur. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Abdullah ibn Umar. An Abdullah ibn Umar. Dari sahabat Abdullah bin Umar, man huwa ma'ruf Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Termasuk apa? Min al-abadilah al-arba'ah, ya. Min al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah al-arba'ah. Siapa? Abdullah bin Umar ini, kemudian siapa? Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair. Ya. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini al-abadilah min as-sahabah, al-abadilah al-arba'ah min as-sahabah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Anna rajulan qama fil masjid. Dia mengatakan anna rajulan, bahwa seorang lelaki qama fil masjid, berdiri fil masjidi di masjid. Faqala, maka beliau orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla? Min aina, dari mana ta'muruna engkau perintahkan kami an nuhilla, untuk memulai al-ihlal. Apa al-ihlal? Yani menyuarakan talbiyah, tahlil. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Kebetulan sekarang sudah mulai musim haji, ya. Nah, ini hadis kita juga terkait dengan haji. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla? Dari mana engkau perintahkan kami untuk mulai ihlal, mulai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhillu ahlul Madinati min Dzil Hulaifah." Penduduk kota Madinah, ahlul Madinah yuhillu berihlal min Dzil Hulaifah, dari Dzil Hulaifah. Wa yuhillu ahlus Syam min al-Juhfah, dan penduduk Syam berihlal dari al-Juhfah. Wa yuhillu ahlu Najdin min Qarnin, dan penduduk Najd berihlal dari Qarn, yakni Qarn al-Manazil, Qarn al-Manazil. Wa qala Ibn Umar, Ibn Umar mengatakan, wa yaz'umun, dan orang-orang menganggap, artinya di sini menganggap bukan dugaan ya, tapi mengatakan gitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam, dan penduduk Yaman berihlal dari Yalamlam. Wa kana Ibn Umar yaqul, dan dahulu Ibn Umar mengatakan, lam afqah hadhihi min Rasulillah, saya tidak paham ini, maksudnya saya tidak mendengar ini hadis atau lafaz yang terakhir, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Demikian disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sedikit kita ulangi kembali makna hadis ini. Jadi di sini ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dari manakah dimulainya ihlal. Ya. Ini menunjukkan bahwa saat itu sudah mendekati ibadah haji, sudah mulai masuk ya. Mulai masuk ke manasik. Ya, mereka yang dari Madinah ya, mereka ber ihram ya, kemudian mereka melakukan umrah terlebih dahulu. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah, saat itu dia di masjid, dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab bahwa untuk orang Madinah berihram ya, dan berihlal dari Dzil Hulaifah. Dari Dzil Hulaifah. Dzil Hulaifah itu tidak jauh jaraknya dari kota Madinah. Bahkan kalau sekarang kota Madinah sudah meluas sampai Dzil Hulaifah. Di zaman Nabi dulu tentu Madinah itu sendiri sangat kecil. Madinah di zaman dulu ya ibarat seperti satu desa mungkin di masa kita ya, satu desa. Kemudian kalau sampai ke Dzil Hulaifahnya bisa mungkin kurang lebih 7 kilo barangkali. Ya, kurang lebih. Tapi sekarang dengan kondisi sekarang, Madinah sendiri sudah semakin banyak bangunannya sehingga hampir nyambung atau bahkan sudah nyambung dengan Dzil Hulaifah. Orang-orang sekarang menyebut dengan istilah Bir Ali atau Bir Ali atau Abar Ali, Sumur Ali. Itu istilah orang-orang umumnya ya. Tapi sesungguhnya istilah yang asli adalah Dzil Hulaifah. Begitu. Baik, jadi orang Madinah harus mulai dari situ. Enggak boleh saya mau mulai dari Masjid Nabawi, ya. Tidak boleh ya, seorang yang mau mulai misalnya dari Masjid Nabawi, tidak boleh. Harus dari Dzil Hulaifah. Kemudian wa ahlus Syam min al-Juhfah. Ahlus Syam, penduduk Syam dari al-Juhfah. Ahlus Syam, Syam itu mana ya? Sana yang dari arah mana? Lebanon, dari arah Syria, Palestina. Nah, mereka mulainya dari mana? Dari daerah yang namanya Al-Juhfah. Ya. Namun Al-Juhfah untuk masa sekarang sudah menjadi kota yang mati, ya. Tidak tidak ada penduduknya atau ya mungkin persisnya seperti apa saya kurang tahu, tapi dikatakan sudah berpindah ya, karena jalan bergeser sehingga sekarang di daerah Rabigh. Rabigh itu ya daerah baru kalau untuk dibandingkan dengan Juffa ya, namun itu sejalan atau searah dengan apa Juffa. Ibarat misalnya kita sekarang ya mau, seorang mau ke Jakarta, oh untuk wilayah Semarang ya lewat Pantura kan gitu ya kan, untuk wilayah misalnya Kebumen ya lewat jalur selatan sana. Nah begitu, mirip seperti itu. Nah suatu saat ya jalan Juffa ini rusak mungkin, atau daerah situ kemudian tidak lagi dihuni, berpindah sehingga jalannya pun bergeser, maka sekarang di daerah yang namanya Rabigh. Wa yuhillu ahlu Najdin min qarnin, orang-orang Najd ya berihlal dari daerah Qarn, yakni Qarnul Manazil. Jadi yang dari Riyadh, dari daerah sekitarnya, kalau berihlal, berihram dari daerah yang namanya Qarnu Al-Manazil. Baik. Kemudian Ibn Umar mengatakan, wa qala Ibn Umar wa yaz'umun. Ibn Umar mengatakan, wa yaz'umun, dan orang-orang yaz'umun. Yaz'umun ini biasanya kalau dalam bahasa Arab bermakna apa? Mengaku, ya, mengaku. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, ya kan? Masing-masing mengaku dia sebagai nabi. Ada hadis itu kan? Yaz'umu artinya mengaku-ngaku. Cuma dalam beberapa penggunaan kata-kata yaz'um juga bisa diartikan apa? Mengatakan atau meyakini. Ya. Mengatakan atau meyakini. Jadi kalau kata-kata mengaku-ngaku itu kan apa? Ada kesan buruk ya kan? Aslinya tidak begitu, tapi dia ngaku-ngaku. Aslinya bukan nabi tapi ngaku nabi. Ya. Yaz'umu annahu nabi. Dia ngaku-ngaku jadi nabi. Kata yaz'um. Tapi di sebagian penggunaan kata yaz'um bermakna meyakini atau mengatakan. Nah. Misalnya za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Artinya mereka meyakini, orang kafir meyakini tidak ada kebangkitan. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Nah di sini yaz'umun juga menunjukkan bahwa mereka mengatakan, bukan mengaku-ngaku, bukan ya. Di sini bukan artinya mengaku-ngaku. Jadi Ibnu Umar kalau begitu tidak dengar langsung dari Nabi kalimat terakhir dari hadis ini, tapi beliau mendengar dari orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi bersabda. Apa sabdanya? Yuhillu ahli Yaman min yalamlam. Ya. Yuhillu ahlul Yaman min yalamlam. Orang Yaman berihlal dari yalamlam. Nah ini berarti Ibnu Umar tidak dengar langsung dari Nabi kalimat terakhir. Berarti Ibnu Umar dengar dari seseorang, dari Nabi. Nah ini ketelitian ulama kita di dalam meriwayatkan, ya kan? Makanya Ibnu Umar dengan mengatakan seperti ini, wa yaz'umun, mereka mengatakan Nabi mengatakan demikian. Ya. Kemudian di sini juga perlu kita tekankan ya bab ini, terutama yang terakhir, bahwa penduduk Yaman dari Yalamlam. Nah, jadi Yaman dan yang sekitarnya, misalnya dari Yaman atau dari kalau sekarang Saudi Arabia tapi yang arahnya Yaman. Ya. Yeah. Misalnya orang apa? Samitah, orang Najran, orang mana? Ya, daerah sana. Mungkin Najran termasuk ya. Orang Samitah, orang apa namanya? Ya, daerah-daerah sana. Berarti semuanya kalau ihram melalui daerah yang namanya Ya Lam-Lam ini. Dan Ya Lam-Lam termasuk miqat, tempat ihram yang paling dekat dengan Makkah. Ya. Termasuk kalau begitu orang Indonesia. Soalnya Indonesia, ya, kalau lewat udara melalui pesawat langsung ke Mekah, lewatnya daerah ini, di atas daerah yang sejajar atau bahkan di atas Ya Lam-Lam itu. Sehingga orang Indonesia kalau langsung ke Mekah, ihramnya juga di sini, Ya Lam-Lam. Ya. Kecuali kalau orang Indonesia dia langsung ke Madinah, maka mengikuti ihramnya orang Madinah, di mana? Dzil Hulaifah, ya kan? Atau orang Indonesia dia mau ke Palestina dulu, ya sudah nanti ihramnya melalui daerah mana? Juhfah atau Rabi. Nah, begitu ya. Nah, di sini saya katakan di sini perlu ditekankan, apalagi sekarang-sekarang ini di mana ini musim haji dan banyak orang Indonesia yang berhaji dan banyak juga orang Indonesia yang langsung ke Mekah nanti untuk tahap kedua. Jadi jemaah haji Indonesia dibagi dua tahap. Tahap pertama ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Berarti ihramnya mulai mana? Dzul Hulaifah. Ya. Tahap kedua orang Indonesia langsung ke Mekah. Ya, turun di Bandara Jeddah langsung masuk Mekah. Berarti ihramnya mulai mana? Hah? Ya Lam-Lam. Berarti di darat apa di udara? Di udara. Ya. Nanti dari pesawat, pihak pesawat akan memberitahu 10 menit lagi akan lewat Ya Lam-Lam. Ya. Misal begitu atau 5 menit lagi. Ya. Kalau tidak salah biasanya 10 menit lagi. 10 menit lagi pesawat akan melewati Ya Lam-Lam. Sehingga seorang yang ikut haji lihat jam. Dia perhatikan jam terus kalau sudah ada aba-aba seperti itu. Sudah 10 menit langsung. Labbaikallahumma umratan. Baca. Labbaikallahumma labbaik. Ya Allah, aku menyambut panggilanmu untuk umrah, ya kan? Umrah dulu nanti hajinya. Nah, begitu. Itu cara yang benar. Bagaimana dengan pakaiannya? Kalau masih pakaian seperti ini, pakai baju, pakai sarung, ya ganti pakaian ihram. Wah, ganti di pesawat sulit. Ya sudah, sebelum naik pesawat ganti dulu. Toh juga tidak lama. Dari Solo, kalau Jawa Tengah ya, dari Solo ke sana paling 9 jam kurang lebih. Enggak lama ya kan, untuk ukuran kita enggak lama. Ya, jadi sebelum naik pesawat sudah pakai biar enggak repot nanti. Cuma mungkin masalahnya banyak orang yang tidak melakukan begitu. Kalau antum misalnya begitu akan dilihat banyak orang mungkin. Wah, ini masih di Solo sudah pakai pakaian ihram. Terus gimana? Ya biar saja. Ya kan? Daripada nanti repot di pesawat pakai pakaian ihram. Atau antum mau repot di pesawat juga tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah apa? Ihram di Ya Lam-Lam, di atas pesawat. Ya. Nah. Jangan seperti mayoritas orang. Mayoritas orang-orang yang haji tidak mau ihram seperti itu. Mulainya di mana? Di Jeddah. Sudah turun di bandara Jeddah baru ganti pakaian ihram, baru mulai masuk manasik di situ. Ya, baru labbaik Allahumma labbaik di situ. Ini tidak benar. Karena ini sudah melampaui apa? Melampaui miqat berarti. Ya. Sudah masuk ke wilayah ya pelaksanaan ibadah haji itu sudah melewati miqat. Berarti dia melanggar kalau seperti itu. Melakukan pelanggaran. Ya. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semuanya dan juga semoga para jemaah haji kita menyadari kesalahan ini dan memperbaiki, ya. Yang jadi masalah ada orang-orang yang memberikan fatwa, oh boleh juga dari Jeddah itu. ya, boleh juga alasnya ini dan ini, macam-macam alasan. Kita katakan salah, ya, tetap salah karena itu sudah melampaui miqat. Dan fatwa al-lajnah da'imah ulama Saudi Arabia, lajnah da'imah ulama Saudi Arabia, ya, memang ahli fatwa di sana yang resmi menfatwakan Jeddah bukan miqat. Jeddah bukan tempat memulainya ihram. Mereka lebih ngerti wilayah situ, ya kan? Nah, jadi ini hal yang perlu diperhatikan kalau kita punya saudara, mungkin ada di antara saudara antum, ya, ayah, ibu, atau kakek, atau nenek, atau saudara yang nanti akan haji atau sedang mau haji, harus diingatkan hal ini, ya, harus diingatkan hal ini supaya tidak melakukan pelanggaran, ya. Taib, wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Nah, setelah kita tahu di sini, kembali kepada masalah inti pembahasan kita, sebetulnya bukan bab fikihnya itu untuk Sahih Al-Bukhari. Di sini Al-Bukhari menjadikan ini sebagai dalil bab kita. Kita harus tahu apa kaitannya bab dengan hadis yang disebutkan. Babnya apa? Dzikrul ilm, penyebutan ilmu, wal futya, dan fatwa, di mana? Di masjid. Nah, mana kaitannya bab dengan hadis? Kaitannya adalah anna rajulan qama fil masjid. Orang ini berdiri di masjid lalu bertanya. Lalu Nabi menjawab, berfatwa. Nah, ini yang menjadi mahallus syahid, yang menjadi tempat pembicaraan atau pendalilan dalam hadis ini kaitannya dengan bab kita, ya. Bahwa di sini pada kisah ini ada pertanyaan tentang ilmu dan ada fatwa di masjid. Berarti boleh kita di masjid belajar ilmu, boleh kita di masjid menyampaikan fatwa, boleh di masjid bertanya minta fatwa, begitu ya. Nah, ini dari sini kita juga melihat bahwa betapa besarnya keinginan ulama kita untuk mengaitkan aktivitas mereka dengan dalil. Barangkali kita nggak pernah berpikir, ya, kalau kita ditanya boleh nggak menyampaikan ilmu di masjid, saya yakin kita akan menyampaikan jawaban langsung spontan, boleh, ya kan? Tapi apa alasannya? Paling banyak alasannya kita, masa ilmu di masjid nggak boleh? Nah, kan gitu kan alasannya kita. Cuma itu, masa ilmu di masjid nggak boleh, paling-paling begitu. Kalau ulama kita ditanya begitu, misalnya Al-Imam Al-Bukhari, boleh apa tidak? Ya boleh. Alasannya apa? Ini hadis. Qala Rasulullah sallam kada. Nah, ini ulama kita itu sampai perkara yang jelas saja bagi umumnya orang ingin dikaitkan dengan dalil, ingin dicarikan dalilnya. Fatwa di masjid. Kita ditanya misalnya, boleh enggak berfatwa di masjid? Saya yakin juga jawaban kita boleh. Tapi kalau ditanya alasannya, jawabannya sama dengan tadi, masa berfatwa masalah agama enggak boleh di masjid? Boleh dong. Paling begitu kan. Al-Bukhari enggak begitu. Nih, ada dalilnya. Ada kisah yang menunjukkan boleh menyampaikan ilmu di masjid, boleh minta fatwa atau berfatwa di masjid. Nah, ini di sini kita ambil pelajaran apa? Ketelitian ulama kita dan upaya mereka untuk mengaitkan aktivitas al-ilmu dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin sementara ini dulu. Ya. Masih tersisa satu bab lagi, ya. Insyaallah dengan satu bab lagi selesai dari Kitabul Ilm, kita akan menginjak kepada kitab berikutnya. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.